Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Fa ikhwani fillah, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib atas kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, terkhusus nikmat di masa yang semakin dekat dengan hari kiamat, yang semakin jauh masa nubuah meninggalkan kita, di mana termasuk dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahataini fayadhummu usbu'aihi as-sababata wal wusta. Beliau menyatakan, aku diutus dalam keadaan hari kiamat bagaikan dua jari ini, di mana beliau merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan sudah sangat dekat. Walaupun itu sudah 1400 tahun lebih yang silam, namun yang namanya dunia dikatakan para ulama adalah dunu, yakni dekat. Naam kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang akan datang selama masih dalam kungkungan dunia, maka itu dekat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala ketika masih diberikan hidayah, ditanamkan dalam hati kita kecintaan pada ilmu agama, di mana banyak orang telah terlalaikan dengan glamornya dunia, terlalaikan dengan kesibukan-kesibukan yang ada, hingga akhirnya mereka menjadikan yang namanya talabul ilmi urusan kesekiannya. Maka kita bersyukur kepada Allah dikala Allah memudahkan kita adanya majalis di tengah-tengah masa wabah yang masih ada, di tengah-tengah yang di sana para penguasa kita selalu berupaya untuk menjaga jiwa-jiwa warganya sehingga memberikan pembatasan-pembatasan. Kita sebagai ahlus sunnah tidak lain hanyalah berusaha istiqomah di atas prinsip-prinsip al-haq sebagaimana dinyatakan oleh al-imamul auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnah haythu darat. Kita akan berjalan bersama sunnah kemanapun rotasi sunnah tersebut bergerak. Ketika sunnah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk bergerak, maka kita bergerak. Ketika menuntut kita untuk berhenti, maka kita pun berhenti. Sehingga itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah tuntunan kita, di mana prinsip mereka adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah. mendengar dan taat kepada para penguasa selama bukan maksiat kepada Allah. Maka kita syukuri nikmat yang ada ini, dan selalu kita mendoakan para penguasa kita, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik pada mereka dan hidayahnya, serta memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang saleh, agar bisa nantinya membawa rakyat dan bangsa ini kepada arah yang diridhoi Allah. Sebagaimana kita meminta kepada Allah satu-satunya untuk segera mengangkat wabah yang ada dan menjadikan kesudahannya adalah kebaikan bagi kaum muslimin seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini masih dalam pembahasan mengenai sifat salat, yang mana ada tugas bagi anak-anak kita untuk membacakan hadis yang telah lalu dari kitab Bulughul Maram. Dua hadis yang akan mereka baca. Naam, tafaddalu, yang menghafal tafaddal berdiri dan membaca. Naam, tafaddalu. Nah, barakallahu fikum. Yani tentang zikir yang dibaca di antara dua sujud. Nah, barakallahu fikum. Akhwati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk pada hadis berikutnya dalam kitab Bulughul Maram. Nah. Siapa di antara antum yang telah memiliki kitab? Iqra ya Anas biquwah. Naam ba'da. Naam barakallahu fikum. Hadis keberapa ya Anas? 243. Naam barakallahu fikum. An Malik ibn Huwairis annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'idan, rawahul Bukhari. Dari sahabat Malik ibn al-Huwairits, semoga Allah senantiasa mencurahkan keridhoannya atas beliau, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat, fa idza kana fi witrin, apabila naam pada yakni salat witr, maksudnya salat yang ganjil, rakaat ketiga min salatihi, pada salatnya lam yanhat, yaitu tidaklah bangkit hatta yastawi ya qa'idan, sampai dengan beliau yakni tenang duduk. Rawahul Bukhari. Naam. Rakaat pertama menuju rakaat kedua, maksudnya di sini. Ini fi witrin, dalam rakaat witir. Rakaat pertama menuju kedua, 6, 3 menuju keempat. Maka beliau tidak langsung bangkit sehingga yastawiya qa'idan, sehingga mapan duduk, yang disebut duduk istirahah. Ini jalsah al-istirahah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, hadis ini menerangkan tentang Di sana ada namanya duduk istirahah. Duduk setelah rokat pertama menuju, yaitu setelah sujud kedua rokat pertama menuju, sebelum bangkit menuju rokat kedua, atau rokat ketiga menuju rokat keempat, yang disebut jalsatul istirahah, duduk istirahat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang duduk ini. Apakah hukumnya sunnah ataukah karena di sana adanya illah? Maksudnya dilakukan karena ada alasan, disebabkan karena capek beristirahat atau karena tua sehingga berat kalau langsung. Al-muhim di sana diterangkan para ulama bahwasanya duduk ini adalah masyru', atau masyru', yakni disyariatkan untuk kita duduk istirahah sebelum bangkit ke rakaat kedua. Naam. Yani umum, baik muda ataupun tua, baik kuat ataupun lemah, baik sehat ataupun orang yang sakit. Naam barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam pembahasan ini barakallahu fikum adalah Imam barakallahu fikum yani Ibnu Hajar rahimahullah tidak mengulang hadis tentang sujud yang kedua karena kaifiyah dan tata caranya sama seperti sujud yang pertama. Naam. Seperti sujud yang pertama, kaifiyahnya dan tata caranya adalah sama sehingga beliau tidak mengulang tentang sujud yang kedua. Barakallahu fikum. Selanjutnya, naam, kita masuk pada kitab yang kita lanjutkan, yaitu kitab besok hafalnya sedikit, satu hadis saja. An Malik ibnil Huwairis annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan, rawahul Bukhari. Naam. Anak-anak TM latihan menulis, ada suara yang cerita siapa? Coba berpisah duduknya. Berpisah duduknya. Tafadhal, satu maju ke depan sini. Satu maju ke depan sini, maju ke depan, ayo. Siapa yang hitam apa yang putih? Berjauhan sekarang ya. Ya, yang antum yang sandar lah, sudah antum ke depan sini. Antum ke depan, sudah antum ke depan sini, maju-maju. Ya, siapa namanya antum? Perlu disebut nama kah? Ya, maju, tafakal. Afakallah. Nah. Oh, minta temannya depan. Antum depan sini. Nah, maju ini depan. Nah, biar dua-duanya kena ke depan. Ya, maju ke depan, tapi sebelah sini. Sebelahnya yang hijau sini. Nah. Biar enggak cerita. Nah, sudah. Loh, jangan di situ sama. Nah, geser barakallahu fiik. Nah, biar berjauhan. Tayyib barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan pelajaran kita pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala summa. Naam barakallahu fikum, pada poin yang ke-90. Sudah ya? Terakhir ke berapa, Hafid? 99. Qala wa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini telah. Sekarang masuk pada poin 100. Summa yasjudu tsaniyah kal ula. Kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Ini bagaimana? Dengan tata cara dan sifatnya. Yakni adalah umirtu an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota badan, yaitu apa? Al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama adalah jabhah, yakni jidatnya, dan menunjuk kepada hidungnya. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah wal kaffaini, 2 telapak tangan. Dan yang ketiga, keempat adalah, atau 2, 3, kemudian 4 dan 5 adalah rukbataini, yakni pada 2 lututnya. Kemudian 6 dan 7 atraf al-qadamaini, ujung-ujung daripada kedua kakinya. 6, maka ini adalah 7 anggota badan yang kita wajib untuk sujud di atasnya. Di sana dalam pembahasan sujud, 6, diterangkan para ulama as-sujudu 'alal anfi. Sujud di atas hidung, yakni dengan menggunakan hidungnya. Apa hukum ini? Apakah wajib hidung itu menempel ke tanah, atau bagaimana orang yang sujud hanya sekedar jidatnya tanpa hidungnya menempel ke tempat sujud? Maka barakallahu fikum, disebutkan fil hadis, di dalam hadis Ibn Abbas ini ada, yakni asyara biyadihi ila anfihi, menunjuk kepada hidungnya. Dalam riwayat Muslim, yakni ada penggabungan al-jabhah wal-anf, yakni jidat dan hidung. Maka di sana sebagian ulama menyatakan wajib sujud di atas hidung. Makna wajib berarti kalau sampai tidak menempel ke tempat sujud, sholatnya imma kalau dia sengaja bisa jadi batal, dan kalau dia tidak sengaja karena lupa atau tidak tahu, maka wajib sujud sahwi untuk mengangkat, mengatakan mengangkat sujud kesalahan tadi. Dan ini barakallahu fikum. Wa dhahaba katsiru minal ulama ila anna sujud alal anfi mustahab ghairu wajib. Hanya sejumhur ulama atau banyak ulama berpendapat bahwasanya sujud di atas hidung bukanlah wajib. Hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi Al-Qasim, kemudian Salim, dan ini merupakan salah satu ucapan Imam Syafi'i dan Sufyan serta Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumallahu jami'an. Nah, di sana banyak hadis-hadis yang menguatkan barakallahu fikum adalah ini apa namanya bukanlah wajib. Nah, sebagaimana ini yang dipilih oleh beliau atau yang dikuatkan oleh beliau, Imam Syaukani rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, ini atau barakallahu fikum, yakni dalam hal ini alafu minkum, dalam hal ini para ulama berpendapat tentang sunnahnya dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, yakni ketika beliau menyatakan alal jabhah, hanya saja menunjuk kepada hidungnya. Naam, di sini waqalu li'annahu adal a'dha al-ma'mur bisujudi 'alaiha sab'an, karena Ibn Abbas hanya mengatakan diperintahkan 7 anggota badan, tidak menyebutkan apa namanya hidungnya, hanya saja mengatakan jabhah dalam ucapannya. Adapun menunjuk ke hidung, ini kalau dihitung juga jabhah sendiri, hitung apa namanya hidung sendiri, lakanat sama niatan, yaitu maka akan jadilah 8 anggota badan. 6. Dan demikian pula mereka berdalil tentang sujud ini, berdalil tentang hadis-hadis yang dhaif. 6. Sehingga di sini barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab, yakni bahwasanya yang dirajihkan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah alafu minkum adalah tentang wajibnya sujud di atas 7 anggota badan, yakni masuk padanya adalah hidung. 6. Adalah hidung. Dengan alasan bagaimana menjawab tadi, kalau hidung dihitung anggota sujud, maka mereka menjawab al-jabhah kal-adwil, yakni bitibari annal anfa wal-jabhah kal-adwi al-wahid, yakni dengan hitungan bahwasannya jidat dan hidung ini adalah bagaikan satu anggota tubuh. Dari sisi mana? Litisolihi bih, karena yang namanya hidung itu pasti termasuk kungkungan dan menyambung dengan yaitu jabhah. Dengan jabhah tidak berpisah jauh, namun ada saluran yaitu yang menyambung. Wadamul wujud al-fasil bainahuma, tidak ada pemisah antara jabhah dengan hidung. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini dikuatkan oleh beliau atau dirujihkan oleh beliau Imam Syaukani rahimahullah dan yang lainnya. 6. Ini wallahu a'lam bishawab dalam kitab Sailul Jarad. jilid pertama 217. Naam. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga di sini diupayakan kalau sujud sekarang misalnya menggunakan masker. Sujudnya bagaimana? Tetap hidungnya menempel ke tempat sujud. Bagaimana dengan masker ini menghalangi, apakah ini membatalkan yakni sujudnya? Jawabannya tidak. Dengan dalil yang banyak diantaranya para sahabat dahulu, tatkala mereka tidak mampu menempatkan jidatnya ke pasir yang panas, mereka meletakkan numruqah, yakni ada kain kecil, semacam sujadah dan seterusnya. Mereka Syafi'iyah mengatakan itu kan munfasilah. Sekarang kalau muttasilah bagaimana yang melekat dengan badan? Maka di sini adalah tidak mengapa, dibolehkan, dikarenakan hal ini tidaklah ada larangan yang pasti. Nah, sebagian memandang makruh, hanya saja kalau dikaitkan dengan darurah maka di sana adalah dibolehkan. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Kita masuk pada poin yang ke-101. Naam. Tsumma yanhadha mukabbiran 'ala sauduri qadamaihi. Naam. Yakni kemudian bangkit mukabbiran seraya bertakbir. Seraya bertakbir 'ala sudur qadamaihi. Itu bangkit dengan bagian pada apa? Sudur qadamaihi, yaitu menjadikan punggung atau dada, jadi menjadikan sudur bagian depan, qadamaihi, dua kakinya. Bangkit barakallahu fikum, bagian depan terlebih dahulu ditegakkan. Nah ini barakallahu fikum. Sekarang di sana tadi telah kita baca atau anak-anak kita baca tentang hadis adanya duduk istirahah. Adanya hadis tentang duduk istirahah. Maka di sana diterangkan para ulama kita tentang hadis ini adalah barakallahu fikum tentang kaifiyah jilsatul istirahah. Kaifiyah jilsah al-istirahah. An Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau melihat Nabi salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, apabila pada yaitu rakaat ganjil dalam salatnya, berarti setelah rakaat pertama dan rakaat ketiga, maka lam yanhad, beliau tidak langsung bangkit menuju rakaat kedua dan rakaat keempat, hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau duduk. Rawahul Bukhari, yang disebut duduk istirahah. Di dalam permasalahan ini diterangkan para ulama hukmu jalsatil istirahah. Hukum duduk istirahah, bukan jilsah, namun jalsah, namun duduk istirahah. Fiha qaulan, di sini ada dua pendapat. Naam, ada dua pendapat. Naam barakallahu fikum. Yakni yang pertama, pendapat yang menyatakan istihbabuha, yaitu sunnah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ishaq dalam satu riwayah, serta ta'ifah min ahlil ilmi, sekelompok dari kalangan ahlul hadis, di antaranya Hammad ibn Zaid, dan juga ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan disebutkan bahwasanya anna Ahmad istaqarra 'alaiha, Imam Ahmad menetapkan hal tersebut, dan dipilih oleh Al-Khallal, Naam, dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan tentang sunnah. Dari sisi mana diambil sunnah? Karena di sini mujarradul fi'al, hanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, adamul istihbab, tidak disunahkan, hanya menunjukkan hanya boleh-boleh saja. Naam. Wahwa qawlu Ahmad fi riwayah wahwal masyhur indal Hanabilah. Yani ini adalah merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, al-amalu alaihi inda ahlil ilmi, yakni ala adamil julus. Adapun Imam Tirmidzi mengatakan amalan para ulama, yakni di sisi pendapat ini tidak disunahkan, yakni tidak perlu duduk. Waqad azahu Ibnu Rajab ilal aktsarin, dan sungguh Ibnu Rajab telah mengangkat bahwasanya ini pendapat mayoritas. Naam. Ini wallahu a'lamu bisawab, pendapat kedua. Naam. Ini pendapat ketiga, ini yang menyatakan ini illah anha tustahabbu liman kabura wa saqula badanuhu wa syaqqa 'alaihi nuhud mu'tamidan 'ala rukbataihi min ghairi jalsah. Yaitu barakallahu fikum, ini disunahkan bagi orang yang memang sudah sepuh atau gemuk badannya sehingga berat atasnya bangkit tanpa harus bangkit langsung bersandar kepada lututnya tanpa harus duduk dulu. Ini pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga yaitu sunnahnya bagi orang yang tua karena da'ilah. Dan ini adalah pendapat ba'du syafi'iyah, pendapat sebagian madhab syafi'i. Wallah alam bisawab, sebagaimana kita katakan tadi, pendapat yang menyatakan sunnah secara mutlak itulah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena hadis Malik ibn al-Huwairis di sini menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidaklah bangkit hatta yastawi ya qa'idan, sehingga beliau betul-betul mapan duduk, yang disebut duduk istirahah. Naam barakallahu fikum. Pembahasan di sini yang kedua dibahas para ulama, kaifiyatu jalsatul istirahah, tata cara dan sifat duduk istirahah. Karena kemarin telah lewat bahwasanya duduk di dalam sholat ada empat. Yang pertama iftirosh, yang itu umum. Iftirosh dengan duduk di atas kaki kirinya, tumit kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya. Yang kedua duduk tawarruk, yaitu dengan duduk di atas langsung lantai, menempatkan pantatnya di atas lantai, kemudian kaki kirinya dijulurkan keluar, kaki kanannya tegak. Ini duduk tawarruk. Yang ketiga duduk mutarabbi'an, duduk atau yang ketiga duduk iq'a, duduk iq'a, yakni dengan merapatkan tumitnya ditegakkan dan dia duduk di atas tumitnya namun kedua tangannya masih di atas paha. Kalau yang dilarang tangannya turun ke bawah. Kemudian yang keempat duduk mutarabbi'an, duduk dengan bersila. Duduk dengan bersila. Maka di sini bagaimanakah kaifiyah sifat duduk istirahat? Taqaddama fi hadithi Abi Humaid ma yadullu ala annahu yajlisu muftarisha. Telah lewat dalam hadis Abi Humaid yang menunjukkan bahwasanya duduknya beliau istiroha adalah secara iftirosh, secara iftirosh. Wa bihadza akhadha Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin. Dan dengan dasar inilah Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasannya duduknya adalah duduk iftirosh dan itu pendapat yang rajih. Jadi duduknya iftirosh bukan iq'a. Duduk iq'a hanya dilakukan ketika di antara dua sujud. Bukan ketika mau bangkit dari sujud. Banyak kita melihat orang yang kadang dia kepengen duduk namun iq'a malah. Iq'a lah baru bangkit. Namun enggak duduknya iftirosh, duduk istirahat itu iftirosh, kemudian baru bangkit menuju rokat kedua. Bagaimana kalau tidak duduk iftirosh? Maka tidak batal sholatnya dan tidak berdosa, karena hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan dalam poin ini, Thumma yanhadu mukabbiron ala sudur qadamaihi. Kemudian beliau bangkit dengan bertakbir. Maka bagaimana ini bertakbir ala sudur qadami, ketika awal mula mengangkat, yaitu bangkit di atas kedua tumitnya ketika mengangkat. Bagaimana ini? Maka di sana diterangkan para ulama, maudhi'u takbiratil intiqal idza jalasa lil istirahah, tempat mengucapkan takbir intiqal kalau duduk istirahah. Misalnya bangkit dari sujud kedua duduk istirahat, kemudian bangkit rokat kedua atau ini kedua. Nah ini mengucap takbirnya kapan? Apakah ketika bangkit dari mengangkat kepala ketika sujud Allahu Akbar, duduk kemudian bangkit, atau ketika duduknya, ketika mau bangkitnya? Dia bangkit ketika sujud, duduk, baru mau naiknya Allahu Akbar, ataukah setelah tegak berdiri Allahu Akbar? Nah, ini kapan dibacanya? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni,